إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عقيدته وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Kata beliau rahimahullah, dan aku meyakini bahwasanya iman merupakan ucapan dengan lisan, amalan dengan al-arkan, yakni anggota badan, dan keyakinan biljanan, yakni dengan hati. Jadi iman, apa yang beliau yakini, yang ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meliputi tiga unsur, yakni ucapan lisan, amalan anggota badan, dan keyakinan hati. Kemudian yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan ini akan bertambah dengan ketaatan, ya, apapun dari bentuk ketaatan, ini akan menjadi sebab bertambahnya keimanan, baik ketaatan yang zahirah maupun yang batinah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini juga berlaku maksiat apapun, baik yang zahirah, yang tampak, maupun yang tersembunyi, ya. Yang tampak, yang terlihat oleh mata, entah itu mencuri ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya, yang tersembunyi seperti ujub, ya, sombong, tersembunyi, ini semua perkara yang akan bisa mengurangi keimanan. Kita lihat keterangan Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, hadha huwa at-ta'riful haqq lil imani عند أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح. Inilah definisi at-ta'rif, yaitu definisi yang hak, yang benar terhadap keimanan di sisi ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafus salih. Annal imana, bahasanya keimanan itu, nutkun bil lisan. Di antara tiga unsurnya, yang pertama adalah nutkun bil lisan, atau dengan ungkapan Syekhul Islam, qaulun bil lisan. Ini semakna. Ai, apa makna bahwa iman itu meliputi ucapan dengan lisan? Ai, yakni kulul aqwali al-amaliyyati yantiku bihal lisan kasyahadataini والتصريح بالإيمان بأركانه الستة فهو نطق باللسان. يعني seluruh ucapan al-amaliyah yang berupa amalan yang tiku bihal lisan, yang dengan ucapan-ucapan tadi lisan mengucapkannya, kasyahadataini, seperti persaksian dua kalimat syahadat, wattasrihi bil iman, penegasan tentang keimanan, bi arkanihi as-sittah, dengan rukun-rukunnya yang enam. Seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan saya beriman dengan qada dan qadar, yang baik maupun yang buruknya. Ini yang dimaksud fahuwa nutkun bil lisan, maka yang demikian merupakan ucapan lisan. Waqad qala ba'du salaf, dan sebagian dari kalangan salafus salih telah menyatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf menyatakan, bima yang dimaksud di sini adalah al-imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Kata al-imam al-Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillahi ala muradillah, aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah beritakan dalam kitabnya, ala muradillah, sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Di dalam kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, demikian pula yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah semata yang diibadahi. Maka hal yang demikian, ya, demikian pula dalam perkara yang lainnya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala harus sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tidak boleh, ya, menurut apa yang kita maui, tetapi kembali kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan aku beriman kepada Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadli adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau satu-satunya yang dijadikan sebagai qudwah dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima ja'an rasulillah, dan aku beriman dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa yang dinyatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam ucapannya ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zaid di sini, merupakan nutkun bil lisan, ucapan lisan yang merupakan salah satu di antara unsur keimanan. Kemudian adapun wa'tiqadun bil qalbi, bagian yang kedua, ai, yani keyakinan dengan hati, ai ya'taqidu bi qalbihi, atau dengan ungkapan Syaikhul Islam, i'tiqad bil janan, yani yang dimaksud bil qalb. Ay ya'taqidu bi qalbihi ma yantiqu bihi bi lisani. Yani meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Jadi kesesuaian, keselarasan antara apa yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang diyakini oleh hati. Ini yang dimaksud dengan i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati terhadap apa yang diucapkan oleh lisan. Wa amalul jawarih, adapun amalan anggota badan atau dengan redaksi dari Syaikhul Islam, wa amalun bil arkan yani bil jawarih, adalah yani amalan dengan anggota badan. Wa hiya al a'malu dhahiratu, yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang tampak. Ya, amalan-amalan yang tampak. Min aqwalin wa af'alin. Baik terkait dengan amalan-amalan yang berupa ucapan, ya, maupun amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang lainnya selain lisan. Baik. Oleh karena itu terkadang, ya, sebagian ulama ketika menyebutkan tentang definisi dari iman, ya, dengan mengatakan qaulun wa amalun, ya, qaulun wa amalun, di mana qaul di sini meliputi, ya, qaulul qalbi, ya, yakni keyakinan atau dengan bahasa yang disebut di sini i'tiqad, dan qaulul lisan, dan ucapan lisan, yakni persaksian. Adapun amalan, ya, meliputi tiga unsur, yakni amalan hati, ya, kemudian amalan lisan, dan amalan anggota badan. Sehingga jika dicermati, maka tidak ada perbedaan pada hakikatnya antara mereka yang menyatakan bahwa iman itu adalah i'tiqad bil qalb, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan atau bil jawarih, dengan mereka yang menyatakan wa al iman qaulun wa amalun. Kemudian kata Syekh Zaid, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wa iman akan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Demikian, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana pula yang diyakini oleh Al-Imam Al-Mujaddid, ya, Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahwa iman sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang yang menyimpang dari kalangan Murji'ah, yang menyatakan bahwa keimanan pada seorang muslim tidak akan terpengaruh dengan perbuatan apapun dari kemaksiatan. Kata beliau selanjutnya, wa hadha ta'rifu bi hadhihi al-quyud wa manhaju ahli sunnati wal jamaah as-sa'irin 'ala nahji as-salafi. Definisi dengan batasan-batasan ini, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan, batasannya bahwa iman meliputi i'tiqad dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, kemudian bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Dengan batasan inilah, ya, jadi dengan batasan-batasan inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang mereka berjalan di atas jalan salaf, Ya, demikian ya definisi iman yang benar sebagaimana ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hal yang juga perlu untuk kita ketahui khususnya dengan munculnya kebidahan di era zaman kita, ya, munculnya kelompok yang dikenal dengan Haddadiyah, ya, pengikut Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Ya, banyak tokoh-tokoh sesat ya di masa kita munculnya dari Mesir. Sebagai contoh misalnya Mahmud Al-Haddad, tokoh Haddadiyah ini. Ya, kemudian pendiri Ikhwan Muslimin siapa? Hasan Al-Banna yang juga dari Mesir. Ya, kemudian Abdurrahman Abdul Khalik. Ya, pendiri ya Jum'iyah Ihya At-Turat. Ya, atau yang dikenal dengan tokoh Turasiyin. Ini juga dari Mesir. Kemudian salah satu di antara tokoh bid'ah di masa kita Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ya. Ini juga dari Mesir. Ya. Allahul Musta'an. Nah, Haddadiyin mereka memiliki definisi tersendiri terkait dengan iman yang ada kemiripan dari definisi di atas, tapi ada tambahan. Wa yanqusu bil maksiyah hatta lam yabqa minhu syai'un. Jadi iman akan berkurang dengan kemaksiatan hingga tidak tersisa sedikit pun ya dari keimanan. Apa yang diinginkan dengan tambahan hatta lam yabqa minhu syai'? Jadi untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Ya, untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Sehingga menurut mereka kalau seorang maksiat terus ya, maka lama-lama imannya habis. Ya. Padahal di ahli sunnah wal jamaah selagi pokok keimanan ya, ada pada diri seorang, maka kemaksiatan yang dia lakukan selama itu bukan pembatal dia pembatal keislaman, ya, dia tidak dihukumi sebagai seorang yang telah keluar dari Islam. Dan ini perkara yang penting untuk diketahui, dan tentunya ya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ya, hidayah darinya, ya, kita tentu banyak bersyukur dengan dimunculkannya para ulama yang membongkar berbagai kebidahan, termasuk diantaranya yang terdepan dari mereka ya Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, yang beliau berupaya ya, dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau untuk membantah berbagai penyimpangan-penyimpangan yang muncul ya di masa kita, termasuk fitnah Al-Haddadiyah ini. Dan di masa kita muncul fitnah baru ya, yang dimotori oleh siapa? Ya, Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali ya, yang disifati oleh Al-Imam Rabi' Ibn Hadi ya, bahwa fitnah yang dimunculkan oleh orang tersebut akhassu min Haddadiyah, lebih buruk lagi dibandingkan Haddadiyah ya, lebih buruk lagi dibandingkan Haddadiyah. Selanjutnya wal adillatu qa'imatun ala hadha at-ta'rif asy-syamil al-kamil, dan dalil-dalil baik dari Al-Kitab ataupun As-Sunnah tegak ya, menunjukkan kepada definisi yang syamil ya, yang universal ya, yang kamil, yang lengkap sempurna ini. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah Ya, ini merupakan definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, ini adalah definisi yang sempurna, yang lengkap, yang komplit terkait dengan definisi iman. Walaqad jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala lahu, yani yang dimaksud sahabat dalam riwayat ini adalah Sufyan bin Abdullah. Beliau berkata kepada Nabi, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ajarkan kepadaku dalam perkara Islam ini sesuatu yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah engkau. Ini permintaan sahabat tadi. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kul amantu billahi tsumma istaqim. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ucapkan ya olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, tentu yang dimaksud di sini beriman kepada Allah meliputi iman kepada Allah itu sendiri dan seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengimaninya. Tapi ini cakupan dari mana? Amantu billah. Kemudian kata Nabi, "Tsumma istaqim." Selanjutnya, istiqomahlah engkau di atas keimananmu itu. Ai istaqim ya, ala dzalika qawlan wa amalan. Jadi hendaklah engkau istiqamah. Istiqamah ya maknanya jadi luzum as-sirat al-mustaqim, senantiasa menetapi jalan yang lurus. Ini jalan agama ini. Ya, qawlan wa amalan. Baik yang terkait dengan ucapan, ya, demikian pula yang terkait dengan amalan. Hendaklah istiqamah di atasnya. Kembali kepada apa yang telah disampaikan dari definisi iman, ya, yang meliputi qaul wa amal, ya, meliputi qaul di sini qaulul lisan wa qaulul qalbi, amalan lisan meliputi amalan meliputi amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan, yang kesemuanya mencakup seluruh perkara agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memerintahkan sahabat tadi untuk mempersaksikan keimanannya, kemudian memerintahkan untuk istiqomah di atas keimanan tersebut hingga akhir dari kehidupannya. Dan perkara istiqomah ini perkara yang berat, hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditolong olehnya, yang akan terus di atas jalan yang lurus, istiqomah di atasnya. Kemudian, waqad akhbarana Allah tabaraka wa ta'ala bi anna al-mu'mina kullama 'amila as-salihati wabta'ada 'anil muharramati izdada imanuhu. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa seorang mukmin setiap dia mengamalkan dari amalan-amalan saleh dan dia menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan, izdada imanuh, maka akan semakin bertambah keimanannya. Kama qala azza wa jal, sebagaimana yang Allah azza wa jal firmankan, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka semakin bertambah keimanannya bersama dengan keimanan mereka yang telah mereka miliki sebelumnya. Baik, ini dalil dari Al-Quran ya, dalam surat Al-Fath di ayat yang keempat yang menunjukkan bahwa iman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Kemudian waqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal ladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dalam ayat ke-17 dari surat Muhammad Allah menyatakan walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan petunjuk, ya, menempuh jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada mereka petunjuknya. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada mereka ketakwaan, ya, di atas ketakwaan yang telah mereka miliki. Ini semua menunjukkan kepada kita semakin seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah petunjuk dan ketakwaan yang akan dimiliki oleh hamba tadi. Waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa'ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124, sifat orang-orang yang beriman, ya, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang diperdengarkan oleh nabi kepada mereka, maka ayat-ayat itu semakin menambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan sumber kehidupan bagi hati, sehingga semakin seseorang mendapatkan, ya, sumber kehidupannya, ya, maka semakin hidup hatinya dan semakin terang. Ya, ini akan tergambar pada wajah-wajah mereka, ini orang-orang yang beriman, dengan mendengar ayat yang dibacakan oleh nabi mereka kepada mereka, maka semakin nampak kegembiraan pada wajah mereka. Kemudian terkait dengan bertambahnya iman, ini yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada beberapa ayat di atas, dan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini adalah terkait dengan bertambahnya keimanan. Ya. Jadi ayat-ayat yang datang di dalam Al-Qur'an memberitakan tentang bertambahnya keimanan. Dan tegaskan para ulama bahwa sesuatu yang bisa bertambah, ya, melazimkan sesuatu tadi bisa berkurang. Terlebih tentunya datang di dalam As-Sunnah dalil yang tegas yang menunjukkan berkurangnya keimanan. Wa kama annahu yazidu bit ta'at fa innahu yanqusu bil ma'asi. Sebagaimana keimanan ini bertambah dengan ketaatan-ketaatan, maka ketahuilah bahwa iman berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, oleh karenanya semakin seorang tenggelam dalam kemaksiatan, semakin berkurang keimanannya. Bidalili qauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan dalil dasar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sabda beliau, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamrah hina yashrabuha wa huwa mu'min. Al-hadith. tidaklah berzina seorang pezina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus dalamnya. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Fa qauluhu, kata Sayyid Zaid, fa qaulu wa huwa mu'min. Adapun sabda Nabi, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, ai kamilul iman. Jadi ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, dia dalam keadaan tidak di atas keimanan yang sempurna. Bal huwa naqisul iman. Bahkan dengan sebab kemaksiatannya tersebut, dia berkurang keimanannya. Ini makna dari wa huwa mu'min. Jadi beliau menegaskan bahwa bukan berarti bahwa tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dan keadaan dia beriman, bukan berarti maknanya dia kafir dengan itu. Tidak. Tetapi berkurang keimanannya dengan sebab kemaksiatan tersebut. Demikian pula wala yasriku sariku hina yasri, dan tidaklah seorang pencuri dia mencuri di saat dia mencuri dalam keadaan wa huwa mu'min, yakni dalam keadaan dia sempurna keimanannya. Wala yashrabul khamrah hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang yang meminum khamr tatkala dia meminumnya dalam keadaan dia mukmin. Kemudian kata beliau, saya ulangi kalam Alim Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali, fa qawluhu wa huwa mu'min ay kamil iman bal huwa naqisul iman. Jadi seorang yang melakukan kemaksiatan tadi, dia ya dalam keadaan jadi tidak di atas keimanan yang sempurna, bahkan berkurang keimanannya. Fahuwa mu'minun bima ma'ahu minal iman wa fasikun bima irtakaba minal itsm. Maka dia masih dikatakan sebagai seorang mukmin dengan keimanan yang ada padanya, dan dia fasik ya dengan sebab dosa yang dia perbuat. Sehingga diistilahkan dengan mukmin naqisul iman. Ya, seorang mukmin yang kurang keimanannya, atau dengan istilah yang lebih singkat fasik. Ya, seorang pencuri fasik, seorang pezina fasik. Ya, seorang peminum khamr fasik. Ya, bukan orang yang sempurna keimanannya. Kata beliau selanjutnya, falaisa lahu al-imanul mutlaq. Sehingga tidak ada pada diri orang yang melakukan kemaksiatan tadi al-iman al-mutlaq. Mana al-imanul mutlaq ini? Al-imanul kamil. Iman yang sempurna. Jadi tidak ada pada pelaku kemaksiatan keimanan yang sempurna. Ya, yang ada pada mereka yakni iman yang berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka. Kemudian wala yuslabu anhu mutlaqul iman, tetapi dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang pelaku maksiat tidak boleh dicabut, dihilangkan darinya mutlaqul iman. Makna mutlaqul iman yakni aslul iman, pokok keimanan. Nah, di sini perlu diperhatikan ya dua lafaz ini. Ya, karena beda susunan, beda makna. Pada al-imanul mutlak maknanya adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Adapun mutlakul iman artinya aslul iman, dasar atau pokok keimanan. Baik. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah menggambarkan keimanan ini seperti sebuah pohon. Ya, sebuah pohon yang tentunya semakin sempurna keadaan pohon tadi, ya, semakin bagus. Ya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Ya. Nah, jika pohon ini sebagian dari daunnya gugur atau sebagian dari buahnya tidak muncul, selama pohon ini masih berdiri, tetap dia dikatakan sebagai apa? Pohon, ya seperti itu. Meskipun, ya mungkin ada sebagian pohon yang punya sifat daunnya itu gugur semua, seperti pohon apa namanya? Pohon jati, ya. Selama dia masih berdiri, tetap dikatakan apa itu? Pohon, ya. Tergambar ya. Selama batangnya masih berdiri, itu tetap dikatakan pohon. Demikian juga dengan keimanan. Selama asal, yakni pokok, batang dari keimanan ini ada pada diri seorang hamba, maka dia tetap dikatakan mukmin, walaupun keimanannya baku kurang. Ya, baru ketika pokok keimanan ini tercabut, ya dengan sebab seseorang terjatuh ke dalam salah satu di antara nawaqid al-Islam, ya pembatal-pembatal keislaman, maka tercabut pohon keimanan dari hati hamba tadi sehingga tidak tersisa sedikitpun keimanan. Oleh karena di sini dikatakan bahwa seorang yang berbuat maksiat, baik itu zina, ya pencurian ataupun minum khamr, la yuslabu anhu mutlaqul iman, tidak dicabut darinya ya aslul iman, pokok keimanan. Artinya dia tetap dikatakan sebagai muslim mukmin, tetapi ya fasik. Hadza ta'riful imani 'inda ahli sunnati wal jamaah as-salafus salih rahimahumullah wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Inilah definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah as-salafus salih, semoga Allah merahmati mereka dan yang mengikuti mereka hingga hari pembalasan amalan, hingga hari kiamat. Baik, kita lanjut. Kemudian kata Asy-Syarih Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bikhilafi ahlil bid'ah, berbeda halnya dengan ahlul bid'ah. Jadi setelah beliau menegaskan apa yang disebutkan ya, Al-Imam Al-Mujaddid tentang definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, definisi yang benar tentang iman, beliau mengingatkan kita tentang apa yang ada pada ahlul bid'ah. Di sini pentingnya bagi setiap kita untuk memahami bahwa tidak mungkin ya kita akan bisa berpegang dengan al-haq dengan sebenar-benarnya kecuali kita memahami al-haq dan memahami apa yang menjadi apa? Lawannya, kebatilan. Ya. Oleh karenanya, beliau tidak mencukupkan dengan menegaskan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid di sini. Beliau kemudian mengingatkan kita dengan definisi iman yang ada pada ahlul bid'ah. Untuk kita mengetahui, agar jangan sampai kita terjatuh dalam kebatilan mereka. Bikhilafi ahlil bid'ah, berbeda halnya dengan ahlul bid'ah. Fa innahum 'arraful imana bil akhtai. Di mana mereka telah memberikan ta'rif, definisi keimanan dengan definisi-definisi yang keliru, yang salah. Fa firqatul Jahmiyah, sebagai contoh beliau menyebutkan yakni kelompok yang paling jauh kesesatannya, jadi kelompok Jahmiyah, di mana para ulama ya sepakat bahwa kelompok ini dengan kebidahannya telah keluar dari Islam. Jadi bukan termasuk dari salah satu di antara 72 golongan yang sesat yang masih apa? Muslim. Ini Jahmiyah. Fa firqatul Jahmiyah, yakni atba Jahm ibn Safwan, za'amat bi'anna al-imana mujarradul ma'rifah. Mereka mengklaim bahwa iman itu hanya sekedar yakni ma'rifah, mengenal, mengetahui. Jadi hanya sekedar mengetahui. Wa yalzamu min ta'rifihim hadha syahadah li iblis bil iman. Atau wa yalzamu min ta'rifihim hadha asyhadatu li iblis bil iman. Sehingga melazimkan dengan definisi mereka bahwa iman itu semata ma'rifah. Ini sebagai persaksian dari mereka bahwa iblis itu mukmin. Ya. Iblis di sisi mereka Jahmiyah mukmin karena iblis mengetahui, ya, mengetahui Allah. Ya, bahkan iblis, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di sini, li'anna iblisa 'arafa rabbahu. Karena iblis mengerti tentang Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis dari sisi ini lebih baik daripada orang komunis. Ya, kalau orang komunis mereka tidak percaya dengan Rabb, tidak percaya dengan pencipta. Adapun iblis, ya, percaya. Wa talaba minhu al-imhala min ajli igwa'i 'alamil jinni wal ins. Bahkan iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penundaan ajalnya. Apa tujuannya? Untuk yakni menyesatkan, ya, bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penundaan ajalnya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan iblis, dia berkata, wahai Rabbku. Jadi iblis mengetahui tentang Allah. Wahai Rabbku, fa'anzirni, maka berikan waktu tangguh untukku ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka dibangkitkan, jadi hingga hari kiamat. Jadi iblis sekali lagi mengenal Rabbnya, ya, sehingga berdasarkan definisi iman menurut Jahmiyah berarti iblis mukmin, dan tentu sekali lagi kata beliau, wahada minal khata'il fahish, dan apa yang dinyatakan oleh Jahmiyah bahwa iman itu sekedar ma'rifah, yakni mengenal, mengetahui, ya, maka ini merupakan kesalahan yang fahish, yang sangat jelek. Wala gharabata annahu an yasduru an hadhihi ta'ifah al-zalimah al-ja'irah. Dan bukan perkara yang aneh, hal yang demikian muncul dari kelompok yang zalimah, kelompok yang jair, yang jahat. Ya. Jadi ketika muncul definisi iman seperti ini dari mereka, ya, ini bukan sesuatu yang heran, yang aneh. Kenapa? Karena fakam laha min akhta'a, berapa banyak, ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka, ya, kelompok sesat Jahmiyah ini, tata'allaku bidzatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yang berkait dengan yakni zat Allah, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Ya, orang-orang Yahmiyah mereka menolak secara total bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Di mana hakikat dari apa yang mereka yakini tentang zat Allah, yang menurut mereka tidak memiliki sifat satupun, ya, ujung-ujungnya sebagaimana ditegaskan oleh para ulama termasuk diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa tidak ada perbedaan dari apa yang mereka yakni Jahmiyah tetapkan bagi Allah, ya, dengan penetapan sesuatu yang tidak ada. Jadi ujung-ujungnya Jahmiyah menginginkan untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Karena sesuatu yang ada mesti memiliki apa? Memiliki sifat. Bahkan ada itu sendiri adalah salah satu dari sifat. Sehingga kesesatan yang lebih besar daripada itu, yaitu terkait dengan yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada mereka, pada Jahmiyah, yang mereka menolak secara total seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha at-ta'rifu min akhtaihim al-fahishah. Dan definisi iman yang menurut mereka sebatas ma'rifah, ini adalah termasuk di antara kesalahan-kesalahan mereka yang sangat parah. Tapi Allah Ta'ala alam, ini yang sementara bisa saya sampaikan. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.